Ade. Ku pandang-pandang adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya, apa adik ada yang punya? Jika belum, ku ingin nyatakan cinta. Sebelah sana berkembang. kasih abang. Sama-sama adik.